Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi 'anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Palingan tadi isuk-isuk saya hayang memanah, ternyata menang kaos endorse panah. Panah teh singkatan ya. Kenapa? Apanya? Jangan salahkan aku dong. Udah, terus kulirik ya. Ya guys, deket pisan. Ini gimana panitia? Tes. Kadangmu kalau enak kadangun di luhur. Ya. Yang skill lah. Kadang di sini kita harus bersabar ya. Oh dewe ya. Para pendamba jannah panah teh. Ya kio carana, kalau berharap surga, ya harus tahu jalan ke surga. Haru biru, hari baru, bini baru, batin baru. Celetot. Ya. Haru biru, hari baru, bingkaian baru. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, kalau usaha, dagang, rugi, omset naik-naik, kontrakan naik, rugi. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, kata lainnya Muharram ini sama dengan Muharram kemarin, itu rugi. Catat. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, semua tahu itu bangkrut. Yang akan kita bingkai hari haru biru, hari baru bingkaian baru. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau lihat aura saya malam ini, wajah saya wajah mana nih? Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Kan bingkaian baru atuh. Rekia wae hirup teh. Teu bosen, jomblo fisabilillah. Teu bosen, menyandang status singlelillah. Injury time, kuota mau habis. Sok, nyatakan, nyatukan. Berani menyatakan, harus berani menyatukan. Tahun kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila kemenangan, pertolongan diberikan, kesempatan masih ditolong untuk hidup, Dr. Oz maut. Kita kenapa masih dihidupkan? Jangan sia-siakan setiap detik yang bergulir, masa yang berjalan, waktu yang melaju, untuk kita lalai dalam kehidupan yang semakin akhir, semakin menjauh dari dunia, dan kita akan meninggalkan dunia, sementara akhirat semakin dekat dan mendekat. Sadar, tidak sadar, paham, tidak paham, faktanya seperti itu. Cuma bedanya fenomena akhirat dengan dunia. Kalau ujian dunia, anak-anak, setengah hari kita sekolah hari ini. Kenapa Pak? Bapak tumben baik. Baik, tiba lagi baik. Kamu ujian besok, jam 7 ya. Dikasih tahu tanggal dan jamnya. Tapi untuk urusan akhirat, beda, dikasih tahu jawabannya, tidak dikasih tahu tanggalnya. Apa jawaban untuk ujian akhirat? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini kan belum terjadi. Min azabil qabri, itu karantina awal. Tapi berapa persen hari ini orang yang berpikir hidup enak, lalu berapa persen orang yang berpikir tentang bingkaian mati enak kesyahidan? Kan jaga wudu, sebab mawat mah ngabongohan. Mendadak tanpa verifikasi, tanpa konfirmasi. Lalu apa teriakan manusia kelak? Rabbi Al-Munafikun ayat 10, laula akhartani ila ajalin qarib. Sedetik saja ya Allah, negosiasi keras. Kembalikan aku ke dunia. For what? Kenaon? Wa saddaqo wa aku minas solihin kerkikian, supaya kagolongkeun jalma nu saleh. Cil Allah teh kamari kamana wae gaya. Hirup dipakai sare, teu bosen ti orok sare. Kalau usia Anda sekarang 40, jangan ngerasa 40, 20 setengah pakai sare, setengah pakai maksiat, setengah pakai ngobrol, pakai nundutan, pakai lelempangan, pakai dahar, pakai ngawadul, kan nyeri awak mun teu ngawadul teh urangnya. OTW duha padahal keur dahar. Ya. Jadi angkatan teh emam heula meuteu jajan. Sebentar lagi kita dijemput maut, apalagi Bu. Ah balik ah. Enaon di? Wajah saya. Nasib saya. Cek, cek. Cek atuh. Satu, satu. Cik, cik. Rek ngaji, rek nyomi, guys. Aduh, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Sabar, sabar. Yang akan jadi sengketa, yang akan jadi konflik. Di akhirat kelak, bukan waktu yang banyak, sedetik yang diramaikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Catat Munafikun ayat 10. Ya Allah, kembalikan sedetik. Hati-hati dengan satu Muharram. Muharram yang ini bukan Muharram yang kemarin. Apa progres kita? Kalau hidup ingin sukses, progres, proses, jangan banyak protes, hirup keur ibadah dan ikut barang dahar. Tawadu tarama duit. Tawakal tarama bekal. Ya, naon deui? Tawarok, tawaroko, ya, istiqomah, ikatan suami istri takut kalau di rumah, ya, awas lah, perasaan nggak enak, fine atau dahabun, haru biru, rek dibawa kemana ya tema teh, ngaji teh kudu ngaji nis, ulah jibring barho, ngaji ngabring bubar poho, gimana mang, ngaji Ustadz Epi, kunaon panon juga mujair sedih ngajina pret ah. Are kalau sisa waktu Anda cuma 10 tahun, kalau kasih kuota sisa berupa usia entah yang entah berapa giga lagi, munek benghar benghar dengan 10 tahun, mun sangsara sangsara 10 tahun. Tentukan sikapmu sekarang. Bulan Hijri, Hijriah adalah bulan baper, bawa perubahan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita tidak ada niat berubah dan mengalami melakukan perubahan, jangan berharap Allah merubah kita. Karena ada ayat Allah, tidak akan berubah nasib seorang atau satu kaum kalau tidak berubahnya. Bandung juara, Bandung lautan kajian. Ini jadi percontohan nasional. Semua ingin ke Bandung hari ini, lihat anak mudanya kembali ke masjid. Tapi hati-hati, jangan sombong. Tong gede hulu bising tasuk helm. Alus mana preman maut di masjid yang ustad maut di tempat prostitusi? Preman maut di masjid. Wah, itu yang preman eta. Nah, dibelaan. Apa tuh mautna? Mau kampli ke strum? Tong sok-sok tahu deh, ngomong can beres nges nyanyahoanan. Bangsa kita hancur karena nyanyahoanan. Nyalus ustad maut di tempat prostitusi itu ikut dakwah mah. Betul tidak? Tak kalem ngaji Ustaz Ep itu kalem, jika teh ngambang kalem, balem bawa kalem, jempling jempret tapi eling. Ini masa kejayaan. Kenapa anak-anak ke masjid? Adalah para petinggi negara ini memanggil saya. Saat itu kenal baru dak Bandung, secara di tempat hiburan jarang di mall, hanya we pak olangan, ya. Perwakilan, perwakilan tuh ditanya tuh buka sepuhan Bandung, kenaonjang di mana masjid waya nama? Kiamat sudah dekat pak, baralik deh. Jawaban yang signifikan saya pikir. Dai maut mah teu ningali kolot. Bayi ge mati. Nu meujehna wafat. Nya. Terus Olga Saputra di puncak karirnya wafat. Dokter Os maut. Terus urang ngiraha. Bungkus pakaian untuk kita pulang itu namanya apa? Kapan? Yang kapan sendiri enggak tahu untuk siapa dirinya digunting. Tah Herman, nya. The Mochis disebut endorse. Bajuna loba, kompensina lega, kain stokna loba, tapi sadar tuh manehna geus nyen boya sorangan canji. Oh tuh, kadang poho. Koleksi mobilna loba, tapi tidak sadar kerandanya sudah menunggu itu pun bekas orang. Maka haru biru, hari baru. Kesian batin ku Allah, ame terasa. Karena sedikit sekali populasi manusia yang membingkai kematian husnul khotimah. Ngeri. Saya sering katakan di ceramah-ceramah saya terinspirasi ku Uje yang terbaru, ku Umar bin Khattab yang sudah berlalu, ku Khalid bin Walid. Ternyata tidak ada manusia yang steril dari dosa. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang mendosa. Tapi sebaik-baiknya pendosa, Allah masih menghargai baik mereka yang bertaubat. Dan hijrah adalah pertaubatan, bukan lifestyle, bukan tulisan di kaos lalu kemudian jadi eksploitasi, jadi sebuah trademark baru bangga dengan hijrah. Hijrah berat, lebih berat istiqomah dalam hijrah. Aina tadhabun tos hiba tos hijrah tombao tos hiba tos hijrah bade'aong. Mun kitu wae Hitachi akhirnya hidup tanpa cinta. Karena terjelas arah, terjelas tujuan. Faina tadhabun, mau dibawa kemana hijrah kita? Maka step kedua setelah hijrah istiqomah. Haru biru, hari baru, batin baru. Tazkiyatun nafs, bersihkan hati, tong aya musyrik, luruskan niat. Karena percuma lo bagi aya niatna beda mah. Alhamdulillah jam 10 mesti masjid baru dak muriding ge baru dak ngora karena rasa mesti masjid jeung leukeun hayang nanya di sate kenaraon mang di masjid waya ke sugan teh geus duha ngiring ngecas cenah ah lumayan ngecas yang syariah karena kebutuhan kita hari ini bertambah 4 sehat 5 sempurna 7 sasan genep power bank 8 kuota kebutuhan teh beuki loba. Tapi ada nggak yang butuh ibadah? Daek ibadah, tapi ibadah butuh, lain butuh ibadah. Apa wujudnya Ustadz butuh ibadah? Beda yang ibadah butuh. Daek ibadah, tapi pun ayah kabu? Butuh yang kawin tahajud, unggah putih. Nges kawin ke tahajud deh. Oh manu gitu, maka bicara hijrah, bicara satu Muharram, bicara tahun baru, bicara hijriah. Tidak ada peringatan zaman Rasulullah kikiran. Ada orang mengaji ngapwe, nyasugan we, jadi inspirasi. Memaknai arti, mengurai hikmah, menggapai makna dari satu Muharram yang akan dijalani, yang entah besok masih ada, kita besok masih ada nggak? Pataja waduh pa'ina khairija di taqwa, berbekalah. Karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Nah orang ditakwa, maca Quran. Karena kitab orang bertakwa mah dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Kalau bicara biru, batin baru, makanan hati itu apa? Al-Qur'an. Afala yatadabbarun al-Qur'an, surat Muhammad 24. Kenapa engkau tidak ada waktu untuk mentadaburi Al-Qur'an? Tadi enak tuh bacaan Qur'annya kor itu. Am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa Quran surat ada di hati kita? Atuh da bala hatena. Aya mobil, aya motor, aya cicilan, aya ima, aya dispenser, aya magic jar. Aya bala padahal Quran mah hati mah tempat duduk Allah. Ya resah, gelisah, gundah, gulana. Naon deui tah? Risau, galau. ayat 60 penyakit hati, sehingga Quran tidak layak dan dipantaskan untuk menduduki dan diam di dalam hati kita. Itu bahayanya. Sehingga summa qasat qulubukum, hatinya menjadi keras. Diberi tahajud sajuzge, alhamdulillah. Karena Al-Anfal ayat 2 menyatakan tanda seorang beriman benar keimanannya itu, innalladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum tuliyat alaihim zadatuhum imanan almu'minun alhaqqa. Tanda seorang imannya benar itu kalau dibacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Dites ke barudak, jumaah, tahajud, qiyam. Saya suka qiyam per 4 rakaat, 3, 4 rakaat istirahatan dulu lalu terangkan surat yang akan dibaca di dalam sholat biar nyecep maknana, supaya sholat nanti jika numabok, kumaha sholat numabok, ngerti naon dibaca. Kan treatmentnya, sok, sebelum saya tahajud, kutum dulu untuk surat yang akan saya baca. Ya, mungkin urek dibaca teh mah. Ame meresap, lain karena kerah, karena hati. Diberes sajud teh, alhamdulillah ya perubahan. Diberes sajud, gak ada rek-dek kabeh. Hari istri-istrikan, kabeh ditanya nge sholat teh, kunaon mah gak dek-dek yang istri-istrikan, canggul. Nyakin weh, dah proses atuh. Tapi besoknya bereaksi, terbentuk aroma biologis. Ustaz, deyu, kiam, enakin weh, puting. Bisa cerik, bisa meneteskan air mata. Nyanyalah, dah dipesek. Maka hari baru. Batin bisa diperbaharui, tajdidul iman. Kata Amr bin As, ingin bahagia dunia akhirat. Satu, tajdidul iman. Sering-sering mengucap syahadat. Artinya sering-sering berwudu. Karena di dalam wudu, bacaan setelah wudu itu syahadat, tasyahud. Sering-sering memenuhi panggilan adan, menjawab adan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sering-sering sholat sunnah, karena ada tahiyat. Di tahiyat ada syahadat. Satu itu. Yang kedua, kata Amr bin As, beliau dapat ilmu dari Rasul, untuk bahagia dunia akhirat itu, satu, baca syahadat sering-sering. Dua, sering-sering istirja. Semua dari Allah, semua digenggam oleh Allah, jutaan triliun sel kita dikendalikan oleh Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah terbagi dua. Musibah kesusahan, rata-rata orang sukses kalau dikasih susah. Kesusahan deket, yang Allah yang jika kernyari huntu. Ayak koropok, kak suparnanginang, jedut, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kulhu Allahu Akbar. Berewe ponstan, dah karokean, medri. Asli, ne? Rumah saboga suku teh mun tita tita hijau, bener gak? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Terus kudu dikitukan wae supaya ingat. Saya ingat tuh, lagi bangun masjid dulu di pesantren saya. Saya naik ke lantai tilu, dicor. Aya duit, saya kan stres di mananya. Duit loba apa gak butuh? Lung, duit 50.000, eta nuker ngaraduk, dah sugan melong, eta duit lagar, kaluhur saya nunggal lagar karena capit ku suku cerdas teh asupkeun ngana saku aduk deui cobaan deui ku cepe sugan asa hujan duit teh tiba-tiba duit saya habis ku aduk garing helmna letak ka karatana. Apa pelajarannya? Kadang manusia lupa kalau Allah yang memberi rezeki tapi melupakan si pemberinya, paham? Udkuruni adkurkum, sabra juta jelema nu beunghar tinu cai tapi poho kanu nyeun cai. Sabra juta jelema nu beunghar tina perusahaan nog tapi poho kanu nyiptakeun nog, resepna ngarar nog. Ini yang sebut kufur nikmat. Maka syarat indah hidup itu la in syakartum. Tuh apa? Disebut sukses hidup teh lamun bersyukur, sehingga ditambahkan bukan benarnya nikmatnya. Lamun benana jadi masalah di rumah tangga. La in syakartum la ajidannakum. Tanda rumah tangga ini bersyukur, Allah tambahkan, berarti nu hiji kene pamajikanana teu bersyukur. Karena teu nambahan nambah. Nah, hati-hati kufur. Geus geus tong ngabahas eta lah, daripada hiji pasah wae mending opat akur. Lain benana, nikmatna, tuhmaninahna, sakinahna, mawadahna, warahmahna. Dan sebut menghal mata kudu loba. Bro di juru bro di panto, ngalayah di imah babah. Kun konian, takun agnan nas. Cukup ke nu ayah, dan nu ayah ge cukup. Cek nabi. Takun agnan nas. Kun qani'an, cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup. Kau dengan apa yang ada merasa cukup, lalu kau akan menjadi kaya hati dengannya. Ah, alhamdulillah orang membuka imah, batul mani kolong jembatan. Alhamdulillah orang mengaji kena karpet empuk di Masjid Al Amanah, batul mani Rohingya. Budak letik kita ningali indungna diperkosa bergiliran ngarana Ahmad nepi ka ngacungkel pingsan teu kuat naon tanah ga nyedek awak midek sampai geus ningali indungna diperkosa bergiliran ku si Dugu teh tah terus bapana dipencit di dinya sok mun urang harita ningali fenomena kitu naon ngahuleng tapi eta budak jadi hafid Quran dan ingin kembali ke Rohingya untuk menegakkan kalimatullah. Jadi iman kita di mana? Maka bicara syukur mah unzuru ila man huwa asfala minkum. Hari baru, batin baru, kudu treatment ningali sahandapeun maneh supaya timbul rasa syukur qalban syakiran. Kalau bicara batin kan bicara hati. Ada enggak hati yang bersyukur? Cara bersyukurnya kan begini. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau kemenangan masih Allah beri, pertolongan masih Allah tebar kepada kita yang berada di sini, ini masjid keren namanya. Saya pernah syuting di sini sama Yuki dulu. Ramadan. Itu masjid itu kenangan ke saya, ya Allah. Satu ketika undang lagi saya ke Amanah. Dan sifat Rasul itu salah satunya Amanah. Hiji, sifat Rasul teh sidik, dua Amanah, tilu tabligh. Ya, modalna fatonah, cerdas. Bakal cerdas anu arasup ka dieu lamun aya kajian ilmu. Bukti syukur teh mencari ilmu. Sah we nu ngomongna mah. Maka ujian dibagi dua, ujian Rohingya mak itu, ujian urang mah seneng sok naon eueuh di Indonesia. Cuman sanggup enggak lulus dengan ujian kesenangan? Saya lagi diuji, barusan saya pingsan setengah jam kecapean di rumah Kang Ivan. Pan ngelola ngagoler pan capek. Ini gimana menjelaskan Rasul dulu ke umat tentang tauhid dan agama ini? Ya, sampai namanya sampai ke Bandung. Ke Jalan Mutiara, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi rindu Rasul ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimana dia beliau bersabar dalam menyampaikan pemahaman. Kadang umat enggak paham. Luruskan niat ya, karena hijrah kaitan erat dengan niat. Hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, innamal a'malu bin segala amal tergantung niat. Lanjutkan, eta hadis tesak kitu panjang mah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu mahajaru ilaih. Amal itu tergantung niat. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkan dunia yang dia kejar di hijrahnya. Wah, resep ya bisnis ya. Keur usum, keur keren, keur rame hijrah yuk, nyariin kaos hijrah. Teu naon, ngan? Nanaonan tuh mere royalti mah tuh. Awim ro'atin yang kihuha. Atau karena perempuan yang dikejarnya. Hijrahnya cariti, cari ukti. Ratu ada ratu? Ratu mana? Si ratu mah. Si cewek setia ya. Sok sana angka ratu. Ratu udah dapet belum? Tuh, udah dapet. Ratu mah niatnya karena Allah. Ya. Tapi peminat kamu trending topic di saya. Trending topic, gila ratu-ratu emang orang bapana. Ya, sok ratu silakan tentukan pilihanmu sekarang. Take me out Indonesia. Lamun hijrahna karena perempuan yang dikejarnya, dia akan dapat perempuan. Tapi setelah dapat perempuan itu ngaji deh loba anu kitu. Wah, hijratuhu mahajaru ilaihi, maka hijrah itu tergantung yang dihijrahinya. Tak urang ngaji kieu teh keur naon ieu teh? Mun ngajina ukur ngaji brut mah kajeun ngeusan we. Naon sar ngaji brut teh ngobrol, popotoan, caption, gagayaan. Mangga, lelah itu karena tidak lillah. Kan nyeri awaknya kuota teh, keramerameana kuota beak. Jadi amak-amakan keur ngaji teh, tetring lah. Nyin teu fokus ka ustadna. Sugan teh motoan ustad, hanas urang pasang stand gitunya. Efek teh manehna motoan sorangan. Buktina naon ngegeleta. Kunaon sih mun dipoto teh ngegeleta? Dagang leta online OLX. Terus sok dengdeng. Memang perempuan butuh sandaran. Ini habit baru ini. Nyeri awak mun teu dipoto teh. ya dan itu nu disebut ngaji berute aya deui ngaji jerik buru siarame tablik akbar masuk aya we hidangan teh dasar cowok hidangan pemuda hidangan ya nah eta mah ngaji jerik nu tadi ngaji berut nu ngaji jerik aya deui nu ngaji har ah daripada diimahkeun jomlo lila teh ngobatur ah mending ngaji dan niatna ge geus lain iya micen keeng atau gek diuk te bismika Allahumma ahya bismika amut ya. Tapi nu hese mah ngajiniskeun ngajirimkeun mengaplikasikan mengaktualisasikan mereplikasikan dina kahirupan sami'na wa atana gufrana karabbana walikal masir modalnya kemenangan pertolongan ida ja'a nasrullahi wal fath merdeka 72 tahun bulan hijriah kembali Allah hadirkan rek itu wae hirup teh pertanyaanna paina tadhabun reka marana tong kadinya wae ya sudah apa yang kita miliki yakin bakal berumur panjang besoknya ada yakin enggak besok kita masih ada sudah punya amal apa kalau nanti subuh dijemput bisa jadi isa barusan isa terakhir kita asuransi mana yang menggaransi kau ngerasa jag-jag, gagah, sehat, kuat, ganteng, ngorak, keneh, gelis, pernak-pernik, loba aksesoris, tah banget nu diemple-emple, ku blush on, ku foundation, ku eyeshadow, di facial, isukan mah jatah bilatung aslina tah. Cobaan maot isukan mah urang salah keureut. Nya tong kabeh lah perwakilan lah. JR, sok, lah diresik. Ising pajar ke Ustaz Evita Hoyul siapa pernah nyeri hati bahulanya kerja nikah dan mulai konsisten dia sok ngisi-ngisi kultum kelas-kelas pengajian kecil lah hiji mangsa diondang khutbah nikah tak saya saat itu mengambil keputusan cepat nikah karena nyeri hati ku kokolot didinya ya khutbah nikah es kawin can kurang abdolnya khutbah nikah kunu can nikah mah kurang dijawab bari ngaleos berarti pak khutbah kubur kayak kudung kunung esmaut lebih kayu na baut na ta. Karena si bapaknya tanang esmaut baut kalau me atuh mang kemana waktu ceramah haji juga susah sana tapi jadi berkah akhirnya saya ada yang menghajikan ada yang mengumrohkan ulah nyeri hatean hirup ngomong nyeri hatekeun mbak batur kalau besok wafat Izrail tiba ya kadaluarsa datang masa expire kuluman alaiha fan kulu ajali musamma kulu nafsin daikatul maut berpihak pertanyaannya sudah punya bekal apa ini pertanyaan bukan main-main ini Al-Hasyr ayat 18 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha ayat sian ku Allah mun isukan maut jadi bekal dan takwa ka Allah mau bisa disebut takwa mun teu maca Quran karena petunjuk bagi orang bertakwa adalah Quran. Nyaho akhirat kieu-kieu ge teh tina Quran. Da bicara gaib tanpa wahyu itu khayyul. Nyaho ti mana? Eta jin. Nya segala sesuatu teh ka jin we nuduh. Teu cenah kasurupan ka asupan jin. Ceuk jin teh ka aing kabeh. Nyaho ti mana eta jin? Teh anu jadi masalah teh. Aye Rasul mah dibere wahyu eta teh jin. Ayo orang nyawa di mana eta jin? Eta seetik muntah ngaji mah moal kapangih nu kitu teh. Sampai saya berani mengatakan bahwa kuburan bukan alam kubur. Mun kuburan alam kubur ngeunah pisan nu maot dicapluk lauk, diopi paus, moal aya pertanyaan kubur atuh. Digabruk mau, sok. Kan teu dikubur, didahar mau. Pertanyaan beuteung maung berarti nya. Aya kudu ngaji teh. Ame logika tidak mentah. Karena harus dibandingi keimanan. Alam kubur itu bukan kuburan. Ning Ustaz eta cenah ngaliwat ka kuburan, kudu aya salam. Eta mah ibadah we nuturkeun Rasul tong seseleket. Jeung salam nu eta mah teu perlu jawabannya. Kan hari baru, batin baru. Lamun berpikir yang baru berarti harus sesuatu nu brand new, baru-baru. Ceramah nu eta wae mah bosan saya diajak wisata nolos seutik alam kubur. Da lamun urang isuk maot teh di mana urang teh? Kajawab teu. apa cek Nabi mah mane nu nganterkeun sabura urang nu ngamandian saha wae, maka ada etika di dalam memandikan jenazah, tong sa omong-omongna, karena yang dicabut dari orang mati itu tiga, dicabut gerak, suara, akal, nu diantepna saperhatikeun ceuli, paningali, pangrasa, maka tong sangeunahna ka jenazah teh dipurut, teu kudu dipeureut, saya mah tangtungkeun saeutik ngaburusut karena sarap-sarap sudah pada tidak berfungsi, ngaburusut sorangan tepuk-tepuk kuy mah dikodok nyerieun eta sok ayeuna dikodok aduh tong awewe wae nu disesar teh aduh disesar sederhana analogina mah hayang nyawa panasna seun neraka 99.9% dibanding seuneuna dunia juz'an min sab'ina juz'in narukum. Teu percaya mah nongeng we ka di las bujur ku urang. Aslina berarti alam kubur teh aya sok ngimpi kitu. Cuman pernah enggak kepikiran bahwa urang teh sakedeung deui teh keur ngadeukeutan ka dinya? Kata Imam Al-Ghazali, dunia semakin jauh dan menjauh, akhirat semakin dekat dan mendekat. Injury time bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor durut. Pertanyaannya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau sudah benar mengaku beriman, ittaqullah, ayah rasa takut ke Allah, wa tandur yang jadi bekalan kamu, nafsum ma qaddamat li ghad, untuk hari esokmu, maka hari baru, tahun baru, bikin rencana baru. Apa rencananya? Bikin hidup, lebih hidup, karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Jangan kau pikir orang yang mati, jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Nu bahaya mah urang. Hirupna teu puguh. Hayatna teu jelas. Arahna teuing rekamaranana atau gaya. Matak ada pertanyaan, Pak Aina tadhabun rekamaranana itu pasnya wae. Alhamdulillah, terima kasih. Komunitas motor yang istiqomah ada Monreker Syariah, ada Kang Ica XTC berhijrah, ada Kang Kiki Briges berdikir, ada Mas Bet di sini ya. Sok ngahiji mau apa hili, papisah mau jadi dua. Saya enggak suka seragam, tapi saya suka keseragaman. Apa bentuk seragamna? Menurut saya Epi dipoto nunjuk lain nitah ngorong mang teteh. Qul huwallahu ahad. Hari baru, batin baru, isi hari dengan tauhid kepada Allah. Supaya naon? Kullu ummatin dakhalal jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sederhana kan? Edek moal. Itu aja masalahnya mah. Mun edek hayu ngilu, mun moal tong dipaksa, maka dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dari syukur teu kajen. Jadi itu nasa kitu, wantun ngaleuh teu wantun ulah geuleuh. Teu ngabatikeun urang mah. Ya, salah. Kan gitu. Ya. Merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mengilhami bukan menghakimi. Riweuh masjid ulah batur. Jadi hate mun masjid rek salat dikunci, teu masjid museum. Dibukana Jumat hungkul. Ai udunana paheula-heula ti abi mimbarna, ti abi speakerna. Al amanah, omong aranna al amanah. Ini kan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila akhirah. Mun ieu ti masyarakat, nu Allah balikeun ka masyarakatna Allah. Keluarga Allah ngan dua, pemakmur masjid jeung nu ngamakmurkeun masjid. Pembaca Quran jeung nu ngapalkeun Quran. Ngan setipis kulit ari ieu teh ngamakmurkeun masjid, makmur di masjid. Loba barudak ayeuna itikaf, Mang, rajin alhamdulillah itikaf. Kosan mahal cenah. Berarti ah perasaan ngaenak, homeless berarti nya. Tenang-tenang, kan? Luruskan niat. Makmur di masjid, nggak makmurkan masjid. Beda, teteh. Tipis kulit ari, tegang, tenang, pemicu, tegang, tenang, pemacu, pemicu, nondi, kendala, kendali, nondi, tah, frustasi, prestasi, beda-beda sah huruf lah. Nggak doa, nggak dosa, nyak. Surga neraka, beda deh, nyak. Ada lagi sahuru, entah kudu ngaji tu kerana bedakan. Non bedana rezeki jeng gaji, rezeki mati Allah, gaji mati dunungan. Non bedana rezeki jeng gaji, liur rezeki mah ku R, gaji mah ku G, atuh meni ribut. Anu bedana rezeki jeung gaji, rezeki mah ti Allah tak terbatas, gaji mah terbatas ti dunungan. Anu bedana rezeki jeung gaji, gaji mah aya struk jeung slipna, matak nu jelema loba ngadar gaji, sok slip jeung struk. Komo gaji buta mah, rezeki mah min haitsu la yahtasib. Ah, halalan thayyiban. Meunang ngaji mah kapanggih, maka hari baru isi dengan ilmu. Maka fasabbih ida ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas piral jiga kieu. Tapi umat saya pesan, saya lagi kena fitnah gede. Allah mah ini a'udzubikam min mudharatil fitnah. Tadi saya jalan dari utara ke sini, ngadoa ya Allah ulah jadi fitnah. Apa fitnahnya Ustaz? Sekali-kali saya pakai topi yang namanya tadi yang Oded, yang Mang Oded di Al-Kausar pakai topi. Di Garut pakai duduk kuy. Malam di Garam berani kopo pakai duduk kuy. Ulah pengkultusan. Ayeuna aya sekte anyar di Bandung jumlahna teu saeutik padepokan kuplukinya. Ngeunah tukang kupluk teu mere royalti. Kuplukna payu terus jadi trendmake anyar teu nanaon. Kuplukinya diselidik-selidik ku polisi eta mah cenah yeuna madhabna FPI nya. Nah yang terkenal mah gampang atuh al-amanah nyeun majelis. Sok saan rek jadi nabina aja Herman. Ya Hermania. Salatna we bedakeun ame tere terkenalna misalnya takbiratul ihramna make rada gaya jumba. Allah. Pasti kabeh TV kadari. Kera mah. Jika mana ya teh follower loba pengajian rame teh dibawa ka mana ya? Bukan segalanya. Surat Al-An'am 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yadhillu an sabilihi. Barang siapa mengikuti kebanyakan orang, dia akan dibelokkan dari jalan Allah. Kesananya dibohongi, selebihnya prasangka, jangan kejebak. Kalau sukses dengan banyak, Nabi Nuh teh sukses dakwah, hati-hati. Kewajiban kita menyampaikan ya masa etiknya atau dibanding di stadion, benar? Ini tong kepedeng kreng tinggali barat aing mah loba, iya marmot ge loba. Aing mah mending hiji maung daripada loba marmot. Kan marmot ngomong jeung maung. Tinggali cenah cek marmot teh sombong. Abi mah sakali anakan 8 10 mohon meningan. Maung teh kalem mah maung. Hay maneh ah abi mah mun anakan tara seueur hiji we tapi catet nyamot hiji ge mau upami mau ngelapar di opi kabeh. Muhammad Rasulullah tidak pernah terjebak dengan jumlah santri pertama nasa Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar tapi nu apat eta menembus batas. Ayeuna urang loba jamaah lain nyarek loba jamaah alus mun frekuensi mah tapi fitnah ge loba. Bentar ya, saya curhat sedikit boleh, saya lagi kena fitnah. Kemarin 3 hari jadi masalah, padahal sakit, mau dikorankan, Ustaz Epi tidak hadir. Sampai ada kata-kata, saya ngusang Ustaz Epi sebetulnya bukan suka Ustaz Epinya, dia lagi viral aja. Ternyata ngajinya pakai tiket, edan tuh, palingan ku Allah tuh ditara datang. Terus explore ya, ternyata on pack, wani nanggung jawab mah. Parebut, ayana jadwal, terus pack dibawa ke mana. Sementara Ustaz yang lain, hati-hati, ilmu mah lain tinanda luang tipe pada orang. Maka Rasul menyatakan tidak ada guru, tidak ada murid, semua sahabat. Pernah Rasul ngadenge ka sahabatna ngomong ge, "Heh, muridku," cek sahabatna teh, "Guru juga belum kumpul." Kakak ke satu, kakak kedua. Ini khawatir ini. Bahaya, rugi jadi ustaz teh rugina sakali salah ditaringalkeun. Mun dukun sakali bener didatangan. Neng jadi dukun cek urang. Mun lain karena Allah capena luar biasa. Ya saya jelaskan sampai verifikasi ya. Jadwal udah penuh. Udah ikuti kajian yang sudah naik tanggalnya udah. Ya emang main Robocop. Sampai istri saya jarang disentuh. Untung teh jiga artis nyanyi. Ya, anu jarang disentuh teh. Ya, lai lai lai lai lai lai teh aning. Karunya kan si teh aning, uyuhan hamil ge atuh. Kumaha Ustaz eta ah di share it we. Bayi bluetooth-nya. Itu Kemana cerdas-cerdas urang we. Hari baru, batin baru. Hari baru, bingkaian baru. Faina tadhabun, balik deh. Rek dibawa ke mana? Geus boga bekal naon. Yakin bakal berumur panjang. Kemenangan, pertolongan masih diberi Allah. Isi, pasabbi, sucikan diri. Jaga wudhu, mang. Bising maut isuk. Perbanyak sujud, mang. Ame maut ke sujud. Edan ke ruku, mang. Sugane maut ke ruku. Maut ke ngusep, mang. Ditarik ku gurame. Nyalahkan gurame. Gurame mati nyawa-nyawa. Ah, Izrail, we nyuntrungkan. Ah, isi yang ngusep, wah. Punten kan usok musibnya orangnya usok. Anu maut ker catur, betul nengahakan. Saya tadi hakan aja ngeri. Keluarga wirang mautnya ker catur. Kamari anu maut ker balap karung, langsung di karungan. Dengan berita anak koran nongi, ngerinya. Hati-hati. Innamal a'malu bil khawatim. Hari baru, batin baru, haru biru. Jangan haru nanti di akhirat gara-gara loba hura-hura. Disebabkan terjebak huru hara. Hati-hati ya. Ieu keren banget kegiatan mengisi detik dengan hal-hal yang berarti, saat dengan hal-hal yang bermanfaat, waktu dengan tawadu, bersyukur, tafakur, berpikir, tafakur, berpikir, tadabur, membaca, tadakur, merenung, tasyakur, bersikap proporsional. Ini bekalannya. Pasabih, sering-sering mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, biar lahir batin dibersihkan. Tapi ulama kayah sehingga subhanallah nasahar ini subhanallah ya. Itu bid'ah itu. Ayayahan alhamdulillah ya. Ulah subhanallah alhamdulillah. Kata Amr bin As juga satu syahadat tadi, dua sering-sering mengucapkan istirja. Karena ujian dibagi dua. Hati-hati, senang pun ujian. Fir'aun di ujian aku senang. Senang kena lebih ting, tah cai laut uyup mangga mamam. Mautna kan warung tingin, cai laut disangka pop aja. Ya. Fain antan dahagun. Lalu kata Amr bin As, supaya hidup bahagia dunia dan akhirat, setelah syahadat istirja, lalu ucapkan sering-sering hamdalah, pasabih bihamdi, senada dengan pernyataan An-Nasr. Segala kenyataan milik Allah. Ya Allah, terima kasih diberi hidayah sehingga kami bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk lebih mengabdi, berbakti, membingkai investasi yang berarti untuk dibanggakan di Mahkamah Konstitusi nanti. Ya Allah, ringankan hisab kami. Deposito lain despacito. Orang tua rajin ibadah Allah suka, tapi Allah lebih suka anak muda yang rajin ibadah. Aslina merinding. Ya, tapi hati-hati, ujiannya sombong. Aing, aing. Harusnya si itu mah can ngaji, orang mah anggulanya dapat hidayah tuh jika si itu tuh ngetiungannya yang sol tuh. Di masjid wae nyen dosa. Fala tujakku anfusahum. Maka setelah syahadat, istirja alhamdulillah banyak mengucapkan astagfirullah. Rasul mah tobatnya teh setelah sholat. Sahanul meragukan sholat Rasul. Paling khusyuk di dalam sholat. Tapi mengenai sholat Rasul mengucapkan apa? Istighfar, tidak sombong dengan ibadahnya. Sementara fungsi istighfar kita hari ini untuk apa? Kergas naik, astagfirullah. Grab eueuh, astagfirullah. Lain keur nu kitu, budak baong, astagfirullah, sia teh nurut ka bapa sia. Oh, Akbar. Ya. Syahadat naon deui tadi teh? Alhamdulillah. Istighfar, istirja, dan awali segala persoalan itu seperti haru biru, hari baru, batin baru. Awali, tongpo, coklat mah, asal bisa bismillah, itu penting banget. Kullu amrin dibalu la yubda bi bismillah fahuwa akta, kullu amrin dibalu la yubda bi bismillah fahuwa abda. Dengan menyebut nama Allah, kuatkan tekadmu, akad itu sama dengan niat dan tekad. Lamun aya niat dan tekad di akad-akad, rumusnya dirubah nekad. Cinta tanpa pengorbanan, kebohongan. Pengorbanan tanpa cinta, kebrutalan. Tentukan sikapmu sekarang. Hari baru, batin baru. Udah mau tenang, batin terbuka pemajikan mah. Cuman pilihannya tiga. Nah, oleh Ustadz, rek melayakan diri dan memantaskan diri, hiji. Rek menahan perasaan, dua. Rek didoakeun. Itu kan jawabannya yang batin kita. Batin baru, isi batin, kosongkan jiwa, lalu ganti dengan ingat kepada Allah. Bahagia itu di satu titik. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Nanti Allah yang pantaskan jodohmu siapa? Allah yang kehendaki siapa yang layak menemani dalam kehidupanmu. Karena ada yang sudah menikah tapi kembali bercerai. Cenah jodoh teh tulang rusuk. Nah, eta geusan berarti tulang rusuk rentalan. Nya. Tulang rusuk buatan Cina tidak bertahan lama berarti. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi manusia tidak pernah bisa menentukan cintanya untuk siapa, benar teh? Ima kasusnya yang di bapak-bapak, hayang deui teh, Pak. Tong melongolak kaluhur, kalem. Berarti istiqomah, ikatan suami istri takut kalau di rumah. Ya. Tentukan sikapmu sekarang. Hari baru, batin baru, fa'ina tadabun, rek dibawa ke mana? Tah modalna kemenangan dan pertolongan berupa waktu yang masih berlaku, masa yang masih berupa kuota kesempatan sisa usia yang setiap helanya mengurangi jatah giga usia kuota kita yang tah berapa bait lagi. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba. Mereka itu orang yang kembali. Kemana? Kalau tabah yatubu taubatan ar-raja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatah. Sambut Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ternyata mensucikan diri tidak harus Idul Fitri. Sucikan diri ketika detik masih diberi, saat masih diberikan, sok manfaatkan. Idzanibu khamsan qabla khamsin. Ini teh nu baru teh naonna ieu teh? Da tahu nama kitu-kitu kene ngan waktu memproklamasikan diri dalam satu riwayat. Ini khalqun jadid, aku newcomer, aku pendatang baru yang diteriakkan di surat Mudafikun ayat 10 tadi, yang jadi sengketa di akhirat kelak di hadapan yang maha kuasa, bukan harta yang berlimpah dulu yang dikumpul-kumpul, jama'ah mala wa adadah, alhaqumut takatsur, dibangga-banggakan, dibanyak-banyakin, ternyata pas pulang dia mobilnya hanya di parkiran TPU. Istrinya yang cantik berubah status saat itu juga jadi janda, anaknya jadi yatim, apa yang dibawa? Teman sejati hanyalah amal. Benar gak? Bersyukur, diberikan amal. Waktu untuk beramal, kuatannya manfaat. Untuk lemot. Senyum, mawat nangge. Alhamdulillah. Karena ketegangan yang paling menegangkan, yang tidak pernah dirasakan, sehebat apapun fenomena bungee jumping, naik roller coaster, belum apa-apa ketika masuk ke alam kubur, kaget karena melihat sosok yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Sok cobaan. Aslina, uji nyali weh ya nama. Jungberung saya rumah deket TPU, tempat pemakaman umum. Sudah barolong perkotak cobaan atau wisata ke alam kubur malam Jumaah sajiga ayeuna ngesolat isya nongkrong mau kopi sukro kadinya ngajeleng tutupan tongku taneuh ku triplek weh mistis saya pernah nyobain luncat saya ge teu paruguh weh teuing aya di baturan ahwat mah nya. Maka perlu beramal baik itu karena yang menemani itu amal. Dikabarkan dalam sebuah hadis, nanti bagi yang amalnya baik ditemani bidadari-bidadari kubur. Kebayang di tempat poek duaan, kan orang ngesok mau poek, ai nikmat mah. Nya, ieu geus poek di baturan ku wadah runtah. Bangke hungkul. Puntanya, kunaon nu gelo teh dihitung amal. Jadi mun dihitung amal sok garelo. Ya cek Nabi Rufi al-Qalam an salasa. Dicabut tiga catatan amal dari tiga kelompok. Satu, orang tidur sehingga ia bangun. Mun amalna dicatat sok sing sare sleepkeun moal alright. Ame teu marotah teuing. Saya pernah dibere PR ngajar 200 kurang lah ya. Tapi itu cenah cek si mama teh barudak marotah we. Cing ku Ebi mah biasana sok takluknya nya da boga ilmuna tuh. Anak-anak, tatap mata ojan. Marelong kabeh. Coba tolong, Pak Epi dibagi kunci gaib satu-satu. Sanggap? Sanggap, aku baru dakte. Kunci mulutnya? Kunci. Sok, udah dikunci jangan ngomong ya. Sok, kunci. Kalau mau ngomong, minta izin dulu. Sakuan itu kan teknik ke barudak. Sekarang pelajarannya adalah berwudu, ngantri cina wudu. Bismillah dulu dalam hati. Setelah wudu, duduk. Masuk ke alam tidur. Lebih dalam. Lebih dalam. Rup, sararik. Nulubah itu teh. Tekniknya hiji-hiji ke ikan. Jangan, ikro hiji. Selembar, saredi. Ikro dua. Beres, dua jam. Ku ilmu mana nolongge. Allah menyasir waktu asir. Katanya, orang tidur itu gak dicatat amalnya. Lalu orang gila. Rek, gagegeloan yang jadi ustad dekat aja kan. Ayah tuh di pajagalan, ceramah weh, kanu tangkal ge. Kena dah nugelo, tapi ngomongnya bener. Dengekeun ku urang ge, direkam. Bener kata-katana teh, tapi teh jadi amal hal ya, dagelo dasarnya. Sana jangan sholat 100 rokaat ge, kan ayah jelema. Yang jadi ustad dekat aja kan. Pegat sikring, jadi ngocapruk gitu. Tapi sagelo-gelo nanu gelonya, mun mentas mah anggar culang cileuk. Mun hayang dahar menta, berarti jelema eueuh anu pure original gelo. Hujan ngiuhan. Ceng teh mana gelo teh nya. Mantak dibere bonus da. Nabi mah sopan, kan nugelo teh nyebut nugelo musabun, orang yang sedang kena musibah dan tidak dicatat amalnya itu bonus. Sananya panjang umurna. Dicatat amalna teh terakhir kunaon sih eta jadi gelo? Dirinya eureuna teh. Nu katilu, nu pingsan nepi ka cageur. Ketika saya belajar tentang nugelo, cikadut aya rambutna rasta. Da saha nu rek nyukuran nya. Aneuh hungkul. Tapi nugelo mah sehat weh. Taraya nugelo sugan sup angin gitu nya. Make gelang tinu karet malalendung leungeunna teh. Terus karung di jerona teh. Teu nugelo ge jelema ah. Sok aya duit leuwih mah meuli padang. Nu ngeunah rendang. Wah jingjing. Tadi diajak ngomong ke disangka ku nu teu apaleun tu nugelo jeung nugelo. Nya. Simpen ku saya teh sangu teh bukakeun karetna. Melong tah ngangkat leungeun kieu. Sakapeung aya nu gelo teh meneteskan air mata. Mungkin ada sadarnya. Bere terus dikieukeun ku urang teh. Mun teu dibere dahar eta urang yang muka karung teu bisa diceceklan we. Ternyata pas dibere dahar mah jongjong tarik ku urang karung hayang nyaho jorona. Dibongkar teh aya cangcut. Silet potong. Pangurut kumis, pion pepes, sisir roges, wah segala aya, terus bangkong deple nu kageleng diasup-asupkeun. Eta teh ka mamana? Ti Jumbrung ka Cicaheum, ti Cicaheum ka Jumbrung, dibawa geus pugu nu teu parugu mah. Cenah teh mun maot amal jiga nu gelo sagala dipegawe, sagala dikarongan, kabayang teu nu maturan di kuburanana. Teu jelas di jeun bebegi ge teh. Sama ngaji innalladzina yatsluna kitabullah, orang yang selalu membaca kitab Allah itu penurun kubur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran, jadi baterai tah nu sok maca Qur'an mah. Jadi enak banget bacaan Qur'annya. Yang kedua wa aqimus shalah, salatlah sebelum disolatkan, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Hari baru, batin baru, ingin batinnya baru, cintai masjid karena di antara 7 kelompok orang yang akan dicintai dan mendapatkan perlindungan Allah tatkala tidak ada perlindungan dari yang lain, di antara 7 kelompok orang di mahsyar nanti salah satunya adalah rajulun qalbuhu muallakun anil masajid, pemuda yang hatinya terkait ke masjid. Bersyukur tapi karena Allah. Karena ada yang memakmurkan jeung aya nu hayang makmur. Eta aya di antara 7 kelompok orang yang tidak ada perlindungan kepada kelompok ketujuh ini, salah satunya yang hati pemuda terkait ke masjid, rumah keduanya masjid. Ya, dilindungi wallah. Maka dikampanyekeun, "Hey, the real man go to masjid." Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, salatlah sebelum disolatkan. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan di depan imam. Berwudulah sebelum diwudukan. Lelaki sejati adalah yang pergi ke masjid. Ibu-ibu, kalau ibu dapat anak laki-laki, suami yang masih salatnya di rumah padahal rumahnya dekat ke masjid, ibu tolong ke Pasar Baru besok pangmelikeun mukena pingki. Berarti eta lalaki soleha, cowok muslimah. Berarti pemuda hijaber. Masjid mang. Teh kitu wae hirup teh. PKM apa sih tara ka masjid? Tapi pas maos nu ditangan naon? PKM naon masjidnya? Kamu naon, Bu? Itu cenah pun anak tara naon bade netepan disolatkeun jenazah. PKM serinya sok ulah teu ngasa anting. Karena keur hirupna tara. Tong pamang, Bu. Sakandengan cina langsung jadi imam. Matak imam sholat jenazah mah nu ngagoler di hareup, matak sholat jenazah mah teu make ruku dan sujud. Da imam na ge teu make ruku jeung sujud, tong lebay orang dieu. Baturan deukeut maot, sholatna masbuk jenazah, sholat jenazahna. Kayak cenantosan nu kali kuburkeun abi pamang ye terakhir sholat make ruku jeung sujud. Naon mang eta sholat jenazah beda ti batur make ruku jeung sujud? CS cenah imam beda. Sia teu nyaho kitu goblok. Wa aqamus shalah innal ladzina yasluna kitab Allah, baca kitab Allah, wa aqamus shalah. Terus cariti yang masjid makmur mah kudu bageur wifi-an, masjidnya juga masjid saya di wifi-an. Barudak teh ngariung di masjid teh lain tadarus newakan Pokemon. Searching Google, tenang naon tapi minimal ikhtiar kan merangkul bukan memukul. Torok tok ngong adan mah, mang pare mana lama? Tetringna. Salatilah menang opat jajar, enak terbuka deh. Aslina, can bere kopi, can bere indomie, kristenisasi keku indomie, bere baju-baju anu layak pake, kumpulkan, ngena aslina, satu bersatu bersaudara, ruku hiji, ruku kabe. Sok aya nu gontok-gontokan na sholat, ya. Ah nu bodoh we, wayakil masih berdebat masalah ikhtilaf, nu hiji diutek-utek, nu hiji ente, sama kasus klasik, berkelas tapi asiknya. Kayak dijelaskan mah geus bari ngopi nu kitu mah kan kunaon cenah tad aya nu diutek-utek aya nu henteu eta aya dua riwayat nu kapangih ku ana mah kan ari bari ngopi mah ngeunah nyampaikeun eta teh riwayatna ustad nu diutek-utek ra'aitu rasulillah aku melihat rasulullah fi atahiyati yuhariku baha padu biha tahrik menggerak-gerakan ceruknya melihat sahabatnya namanya Wail bin Hujair kan ngeunah bari ngobrol mah. Aina tadi utak-utak, ro'ain itu, sami itu, aku mendengar Rasulullah pada atahiyatnya, la yuharikuha tidak diutak-utak, selesai. Jadi itu menang, no iya menang. Coba ngariung nanti pakai ilmu. Ini ngusap banget, ini utak-utakan. Cek nusok utak-utakan, mana bid'ah bang, ngesolat ngusap banget. Cek nusok utak-utakan, mana bid'ah bang, sholat ngusap banget. Aing beralasan, aya dalilna, urang usah beungeut aya apa dalilna? Lieur ningali curug sia goblok. Kosong we masjid teh. Gara-gara beda pendapat. Heh, aya akidah, aya qaidah. Eta mah qaidah teu kudu riweuh. Parebut puntenya. Kegeda anu kitu mah kotak benangna tuh nya. Nah, cenah utek-utekan mah sa ro'a itu melihat ai hukum kuat nulihat kuat nu mendengar kuat emang ya udah mendengar pun beritanya geus ai nu ngadenge mah kieu kasusna teh saya dengar RCTI melaporkan korban Cadas Pangeran satu bis masuk ke jurang saya dengar TV One satu bis ngan duaan tadi mah korbanna sabeusna ieu mah satu bis ngan duaan itu mendengar penasaran. Terus verifikasi datang atuh ka Sumedang tingali langsung. Pasti bener dua-dua nage TV One yang RCTI teh sabeutna ngan duaan. Kenek jeung supir nya. Oh masalahnya. Tak wajib ngan ilmu teh karek apa hukum ieu yo. Haram. Haram. Yo kamari di Panyawangan. Ustaz bagaimana hukum rokok? Oh anu ngarokok dihukum cu urang. Nya. Kecuali ganja. Ge mengkapangi tong riweuh mah kudaek nage alhamdulillah proses mengharamkan homer itu tiga tarap ayat itu slowly but sure ka mana atuh kalem we aya sahabat teu salat teu zakat teu puasa teu haji tapi asup surga keren ye keur majeuna butuh penyerangan Islam kanu menyerang Islam ada yang simpati dan menawarkan diri ya Rasulullah saya punya keahlian perang memanah, bergulat, dan lain sebagainya. Terus teknologi. Saya pengen bantu anda, biar saya bersekutu dengan Islam. Oh tidak, Syaratnya apa kalau saya ingin membantu? Registrasi akte. Aslamu summa qatil, Islam dulu baru ikut perang. Aslina ya Rasul, der syahadu la ilaha illallah. Perang, syahid, teu salat, teu zakat, teu puasa, tapi langsung menang surga. Iya mah, salat henteu. Perang teu ngilu. Zakat jarang. Hayang surga. Dina amanu minkum ala dina untuk iman darajah menjadilah ayat 11. Akan mengangkat harkat martabat dan derajat itu kalau ada iman, kedua ilmu. Ilmu bagus kalau amal, amal bagus kalau ikhlas, ikhlas bagus kalau istighfar, istighfar bagus kalau istiqomah dalam ikhlas, istighfar, ilmu, iman. Istiqomah, isti'adah, berdoa, bungkus. No, 6 I, iman, ilmu, ikhlas, istighfar, istiqomah, isti'adah. Tong sombong mang, bisa di dia teh usaha ya teh. Hirup kene teh usaha ya teh. Maka bersyukur atas nikmat umur. Gunakan untuk bertafakur, bertadabur, bertasakur. Haru, biru. Hari baru, batin baru. Bisa jadi ini baru tapi akhir. Karena hidup yang sungguhnya mah setelah kematian. Bayangkan kalau besok kita wafat. Apa yang sudah kita persiapkan? Persoalannya satu. Yang saya dapat dari apa sarahnya Bukhari itu Fathul Bari. Jadi pertanyaan kubur teh menurut Bukhari Muslimah muttafaqun alaih bukan yang sudah berkembang di masyarakat yang tren terus diharapkan manro buka wa imamuka wa nabiyuka wa kiblatuka lo bateng ya mah jeung geus arapa jawabannya geus bocor lah. Saya koredi masalah bab pertanyaan kubur satu saja pertanyaannya ma ilmuka bihadar rajul. Apa pengetahuanmu terhadap seorang lelaki ditinggali tafsirna Muhammad Rasulullah. Karena yang menjawab bukan ini. Karena ada satu hari al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati dengan tanda tangan dan pekerjaan tangan. Finishing on hand, hati-hati. Apa finishing on hand? Ya, memfinishing dengan tangan. Nyata jinah jeung indung, indung leungeun. Onani atuh meninggal lamun. Abi mah da taraku leungeun sasad ping-ping we diminyakan alus kreatif. Emang pori-pori mah dipenta tanggung jawab. Hati-hati eureunan-eureunan mending kawin. Al-yauma nahtimu. Mulut dikunci, bagaimana bisa menjawab itu Muhammad? Sementara mulutnya dikunci Ustaz, leungeun ngomong. Takbir jiga Rasul teh, ruku jiga Rasul teh, sujud jiga Rasul teh, setelah Rasul diutus, kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus salat ya Rasulullah? Sallu kama ra'aitum nusalli. Kan Nabi nangis, eueuh, eta hadisna dibaca teh, loba maca hadis, loba maca WA. Eta teh menjadi berat teh. Asli ning alhamdulillah saya sudah tidak main sosmed. Dak ku official. Nya minat teuweuh teuing lah. Nya. Mun teu bisa kabeh ceuk Nabi saware dalam proses, mun proses keur progres tong loba protes, mun hirup hayang sukses tong ngandalkeun kartu askes kudu loba akses. Setuju tidak? Akses ke kubur itu ilmu. Oh, ma ilmu ka abenahi we hirup nyunah. Sholat nyunah, wudu nyunah, la sholata liman la wudu'a. Tidak ada sholat kalau tidak sempurna wudu. La wudu'a liman lam yadkurismallah. Tidak ada wudu kalau tidak diawali bismillah. Ternyata bismillah penting, betul kata Amr bin As tadi. Setiap urusan tidak diawali bismillah. Inna syani akahwal abtar, terputus. Capek gawe teka pake, diteke. Kalakuan juga bangke. Sekedeng di diengke-engke, awas pertanggungjawaban di akhirat. Ya, itu bisa nyingcet tidinya. Kabeh dapat pertanyaan kubur. Maka berlindung di akhir sholat alma ini. A'udzubika min adzabil qabri. Bukan tangan, bukan mulut yang bicara, tapi tangan. Karena sejaman dengan Nabi pun tidak bisa menjamin dia akan bisa menjawab pertanyaan kubur yang itu. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, sejaman. Kan dikunci. Komote iman mah, tara takbir. Aisyah, hirup. Kan diutus rasul, dituturkan ke si iya. Maka asyhadu alla ilaha illallah Al-Qur'an Muhammad Rasulullah as-sunnah. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. apapun masalahnya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya kalau ada masalah, terananya ke konsultan, terananya ke psikolog, buka wa Quran. Tengah penting, kebrai, eta jawabanana. Beli hammer aja, beli mobil aja, beli motor aja ada handbooknya. Masa kita dibiarkan begitu saja? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Rahman Rahim Allah teh nyiptakeun jelema teh ieu handbookna ya. Oh sok dibawa masalah kana Al-Qur'an mun keur ngaco teh ngaca teh dengan cara ngacu, tuluy ngaci. Ya, iya, hari baru batin baru, obat hati mah lima. Yang pertama baca Qur'an dan maknanya. Ini yang jarang terisi. Lamun awak ku nasi, lamun ku Qur'an mah, lamun hati mah ku kalam ilahi. Eusian otakku ilmu ngarah pinter, hateku bener ngarah, hateku iman ngarah bener, awakku menu nuhal ngarah seger, cager bener pinter. Iya mah, cager tapi teu pinter. Nya jeger. Nya bener tapi teu seger, ager. Nya cager pinter tapi teu bener, burger. Nya hamburger, nya hambur barang beli tuluy burger hamburger ya. Jadi ngaji intina mah jadi next setelah hijrah kemarin tuh tahun hijrah katakan ketika Nabi hijrah ke Mekah satu lagi dari Mekah ke Madinah maaf yang pertama Nabi bangun apa sepakat ya bukan mall bukan rumah sakit bukan sekolah anu kitu mah kayak kapikir sorangan lah masjid Pak. Maka gerakan hijrah itu kembali ke masjid. Kalau ngaku anak hijrah, kalau nggak kembali ke masjid, terus apa yang dilakukan ke masjid? Fasabi bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba, pertaubatan. Yahudi takut lihat fenomena malam ini. Ya, kalau Al-Aqsa Pak, salat 6 menit ewang, leuwih tidinya ditajong, dileuwihan deui durasina ditemal, mun yang maot sahid ka ditu engah aja salat. Urang ge ah ka ditu ah, hayang ngetes salat di Al-Aqsa nikmat dijejek Pak lebih 36 menit salat di ningali baturan ngabledug gigir ah balik we asal lebar gitu ngeri maka nikmat mana lagi yang akan didustakan hari biru batin baru isi hati ini dengan ingat kepada ilahi karena syarat bahagia satu ala bidikrillah tatma'inul qulub money is not everything uang bukan segalanya Eta nu baleunghar baru nuh diri nih. Ingat ke Allah, selesai. Allah ada masalah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena Allah dulu, Allah lagi Allah. Dan ingat ya, hari baru, batin baru, bisa enggak mensolehkan diri. Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Al-Anbiya 21-105. Allah berjanji, Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Bahwa sudah menjadi ketentuan darinya bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Mau Ustaz rumus soleh, catat ke quotes. Merasa salah itu soleh. Merasa soleh itu sah. Sekali deh. Soleh itu kalau merasa salah. Lama merasa soleh itu sah. Salah. Soalnya bulak balik kami tutup. Tulis quotes by Ustaz E. Ya. Alhamdulillah, saya sisakan 10 menit, 15 menit untuk bagaimana buang rindu di antara kita. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Ratu, kamu diam ya. Karena sudah sold out. Ya. Sok, yang belum. Yang tengah, sok. Agak keras aja mic-nya gak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mas? Kamari aya si Ratu jeung urang Ranca Ekek aya wae. Jodokeun geuna. Kamari di Banjaran aya. Sok kumaha? Kalau aya atau lain rahasia dibocorkeun mah. Tiga kia sok ayang serinya di pengajian ayah we nyelap nyelipnya ayah lah apa saya mah kamu ayah nak balik di ke baheula ayah intel tapi ngaku intel kan lucu abi intel atau jadinya ho urang teh Ya pertanyaan lucu. Apakah hukumnya berbohong ketika kita beramal lalu ditanyakan tidak mengakui? Ai amarah siama amanu tepikanya hukum batul. Anda melakukannya ketahuan itu, makanya ditanyakan. Ya. Ini terahasia deh, jika gaib, tegaib deh ai kaciri mah. Sina ai panggil yang makhluk gaib, pret ah. Gaib mah teu kaciri. Mana panggil, itu nu bohong nu mana. Urang panggil jeung Roro Kidul lawan aing dia panggil jeung Roro Kaler teu percayaeun. Nah, amana jiga nu teu percaya? Wah, dawuh Roro Kaler, mana nyaho di mana eta Roro Kidul? Tak kitu. Jadi bukan amar rahasia lagi kalau ketahuan. Amar rahasia itu yang tahu kita aja dengan Allah. Ini yang jarang dan krisis kita miliki sehingga masalah kita enggak percepatan jawabannya. Kalau Bilal kan masuk surga gara-gara konsisten dan dawam wudu dan syukur wudunya. Abdurrahman bin Auf dengan berbaginya. Hai orang, kunaon asup surga ya? Justru pertanyaan, kunaon mana asup surga? Buah-buah malaikat salah ngasupkan. Mau mungkin. Pasti boga amal lewihnya. Right? Paham? Belajar ikhlas. Tapi urusan sedekah mana ketahuan, ketahuan pemberian contoh, ketidaktahuan, belajar ikhlas. Oke, enggak ada rugi yang alladzina yang pikuna bisyarra wa darra sirra wa alaniyah. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi urusan sedekah mah. Tah, anu paling berat mah tahajudnya. Kenapa tahajud berat? Karena enggak ada yang nonton. Benar enggak? Kenapa nonton Piala Dunia ringan? Karena banyak yang nonton. Saya tahu ya sakitu. Mengaku soleh itu salah, mengaku salah itu soleh. Daun soleh 100% mah. Next, ahwat ada ahwat? Ratu mau nanya ya, sing Ratu. Ratu jangan nanya, harus mulai ditanya. Anta ayo deket ah. Oh, hakeng. Budak eta mah. Sok yang ada aja lu. Oke. Okay. Ya, ya kamu. Kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama saya ke Pusuku, Ustaz. Dari mana, Kur? Saya dari Geger Kalong. Oh, di Gerlong, Turanca Eke, keren ya acara. Malah ada yang dari Garut, satu bis ya. Kupinang kau dengan bis kota ya. Yo. Yang pertama saya bersyukur, Ustaz. Biasanya saya streaming, Ustaz. Streaming ya? Oh, ini keren banget. Ada acara di Sukabumi, entah Purwakarta, atau Subang. Itu ngirim. Jadi ada nonton bareng YouTube di Masjid Agung. Yang saya sesalkan, nah orang tadi ondang. Yang nggak saya bayar lah pemberian orangnya tuh bisa kali itu aja YouTube nah nonton barengnya ngerinya menurang terbalik ribu ya viral doakan saya istiqomah ya dan ditutup auratnya bahaya ya bahaya di ujung tanduk ya teh nggak kejelik gue entong kuno ribu lah ngadengin Ustadz Epi poligami pasti viral ya misalnya akhirnya Tom Yamin kan misalnya Raisa teh goyah rumah tanggana. Terus manehna teh termotivasi hayang hijrah gitu. Tiba-tiba nya neangan urang ka Bandung tiba-tiba kan jodoh mah teu nyaho nya. Nya aman kene lah viral nu kitu mah. Nah, amin kana lan jero hate lah. Sok kumaha Mang Sakur sa Sakur ngan teh? Teguh. Oh, yang lagu Aka dia payung teguh. Sok Guh kumaha? Iya. Iya Ustaz, pertama sih ngucapin terima kasih. Kebetulan biasa streaming ya. Saya dosen di Allahu Akbar. Saya mengutip cerita yang menarik dari Ustaz tentang apa? Burung beo di numautna ya. Itu saya sampaikan di perkuliahan Ustaz, terima kasih. Tenan naon kari mayar royalti eh. Terus kumaha mang? Jadi amal jariah. Amin. Amin. By the way udah punya istri? Sudah. Alhamdulillah. Tenang. Oh. Ini tema yang ingin saya tanyakan. Amin terlalu penting bersaing. Saya pertama sering berbincang dengan kawan-kawan sama satu profesi dan nasibnya sama. Di UPI ngajar apa? Kebetulan di PGSD tentang PGSD. Oke, ya, terus? Saya sering dengan kawan-kawan yang boleh dikatakan senasib gitu ya. Kita itu boleh dikatakan suami-suami yang nikahnya rasa jomblo. Wow, ada hubungan, kalau di Facebook ada hubungan tanpa status, ada status tanpa hubungan. Mungkin itu yang dimaksud ya? Iya. Jadi ya, menikah tapi rasa jomblo. Ya. Saya boga motor bahwa RX King rasa ninja. Nah, karbunnya karbun ninja. Tak iya, ngalaman. Terus kumah. Saya sering sharing dengan kawan-kawan. Mereka ada yang jauh dengan istrinya, ada yang jauh dengan suaminya. Saya rasa mereka merasakan haru biru tapi belum kafah mungkin ya. Oh, haru biru yang belum kafah ya, tulis. Karena kesendirian gitu, saya kita saling menasihati dan ternyata salah satu penyebabnya adalah rata-rata itu mertuanya yang belum mengizinkan. Gitu. Ini pembahasan semalam bagaimana terus maju sampai mertua setuju. Lalu yang jadi persoalan ya, adalah saya tanyakan, kita sudah saling menasihati gitu kan. Barangkali kita punya nasihat untuk ya yang nasib seperti itu, yang boleh dikatakan jauh dengan istrinya, jauh dengan suaminya, tapi harus tetap istiqomah. Ya. Mungkin nasihat-nasihat untuk para mertua yang menyebabkan situasi seperti ini. Asa ngareret ke orang itu. Siap. Ayo Robin mah kumaha Batman-nya. Kieu eta teh. Ayo doa orang teh kan robana atina fid dunya. Geus tong ka akhirah hasanah, jauh kene. Hasanah fil akhirah mah hiji. Dia diterima amal, diampura dosa. Selesai itu hasanah fil akhirah mentak amal sing nurut ka Rasul. Pang baik-baikna amal mah Rasul. Termasuk hasanah fid dunya. Rasul tuh dunianya hasanah. Istrinya saroleha, budaknya saroleh. Kama barok ta'ala ala Muhammad. Seperti berkahnya keluarga Muhammad. Belajar ke sana. Bagaimana menyikapi konflik di rumah tangga. Termasuk serumah, tapi jauh. Oh, itu nu ngajauhkeunna teh. Biasanya mah persoalan-persoalan yang tidak selesai dengan komunikasi. Lalu tidak dibingkai cara yang sebenarnya syariat sudah menyediakan menunya, cuman kita kurang hasanah dan keilmuan. Maka kalau ini terjadi, kembali dibingkai silaturahmi. Kalau sudah dibingkai belum selesai juga, berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Karena hasanah pidunya ini ingat-ingat, saya sering katakan ini kajian-kajian. Hasanah pidunya mah sakieu, punten. Hudang sare. Sok harudang ai sare. Sok we mah hudang deui mah. Mengurangi kepadatan penduduk nya. Hudang sare. Awak sehat, cek menudang sare teh. Meunang euy awak. Dahareun aya, posisi aman, opat heula. Bangun tidur, cek badan sehat. Sehat ge percuma aya makanan eueuh mah lapar, hayo babaturan di dahar. Nya. Terus posisi aman. Hudang sare, awak teu sehat, sanajan dahareun aya teungeuna. Hudang sare awak sehat, dahareun eueuh oge teungeuna. Hudang sare awak sehat, dahareun aya posisi teu aman jiga di rohingnya. Bantuan dulu luar biasa ke sana. Tapi posisi itu aman. Lalu pekerjaan tidak jauh dari rumah. Gawe 10 juta sebulan tapi dibatal. Pikol we jeung bae majikan teh. Kan nyeri. Ya teu bisa tumpang sari jiga tanaman dengan putik yang diterbangkan, tetap harus ketemu. Ya, bangun tidur posisi sehat, bangun tidur, awak sehat, posisi aman, makanan ada, cek Nabi, pekerjaan tidak jauh dari rumah, punya tetangga yang soleh. Ini mah masalahnya internal. Yang nusa imah wae, tewawuh, ini banyak. Hanya untuk menjaga perasaan anak, tapi mereka selamanya bersinetron, malah tidurnya sudah tidak sekasur, nuji di sofa, nuji di kamar, ngeringa. Makanya Islam menyediakan mustengenahin geus cerai siapapun faktornya. Kalau masih bisa dibangun komunikasi, nikah kita bukan karena mertua tapi karena Allah, maka out of the zone, keluar tina komunitas orang tua, rezeki mati Allah, lain tina kebijakan mertua dan itu ujiannya. Maka At-Taubah 24 ada kelompok manusia yang diuji oleh mertua dan orang tua seperti Ibrahim. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Bertauhid we, bikin we ka Allah. Mun pamajikan tawa salaki keras, sugan we dilembutkeun ku Allah. Ah Ustaz geus capek, nyalepaskan. Vertical limit. Apa film vertical limit? Aya anak dua minantu bapak. Sementara kapasitas tambangna eta beuki dieu beuki ngurangan bebana. Sanu jadi korbana. Bapak aimitohama mimiti tugas habis, lepaskeun. Loba ayeuna rumah tangga budak ayeuna nu dikendalikeun ku mitohana sudah bukan urusan. Budak teh biayaanan urusan didikeun arahkeunan kawinkeunan. Geus kawin apeun tong sok mawa masalah ka kolot, termasuk kolot tong sok mere masalah ka budak. Setuju tidak? Dan ini harus jadi tema baru. Untuk mau dibereskeun ah komo ka urang UPI ah. Medeonang deui. Jadi untuk titik sakinah mawadah warohmah itu jalannya satu, ikuti sunnah. Disusun sangkan ngeunah. Da ngeunah rumah tangga Rasul mah nyebut baiti jannati teh ya. Lain aya pokari sweat, aya dahareun, eueuh kitang dahareunna mah. ai nyontokeun teh kudu objektif. Nabi mah menceritakan, menyatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Dibaca sejarahna di pernyataan Nabi, di depannya ada apa coba? Satu sloki air zam-zam, satu butir kurma kering. Wani menyatakan baiti jannati. Urang ulin ke Australia, tiap imah tulisannya home sweet home. Mobilnya Hummer, Alphard, Indomart. Ya. Tapi resah. Tapi Nabi berani menyatakan dengan tulus dari nurani, baiti jannati, rumahku, surgaku. Hanya ada satu sloki jam-jam, satu kurma. Bari Aisyahna teh tersenyum. Karena dibangun atas dasar padpar bidat tidin taribat yadab, unsur agama, bukan unsur kecantikan, materi, keturunan. Tauhidnya dibangun enggak? Ini ada parenting khusus, pendidikan pranikah, nunggis kawin. Nah ini mungkin akibat tidak ada parenting dulu untuk ke arah sana. Mun bahasa kita memasturoh ya. Ada masturoh, ada pembahasan dulu, mental, persiapan. Karena nikah itu ibadah, sholat wae, wudhu heula, mun kawin langsung gapruh. Kalau nikah itu, kalau sebatas nikah, binatang pun menikah. Ya, berkembang biak, tapi berkembang baik tidak. Pengen cepat sembuh, solusinya cepat sembah. Balikkeun deui ka Allah. Ya Allah, lembutkan hati siapapun yang menjadikan rumah kami konflik batin seperti hari ini. Hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man. Sok, mudah-mudahan jadi guru yang tulus ya. Satu lagi, akhwat ini belum terdengar suaranya. Mana? Silakan teh. Sok ngajelem jiga di gateway. Aduh. Ke kasus al-amanah. Sok. Siapa nama dari mana? Ratu. Ratu mah enggak dilarang. Sudah terlalu viral ya. Halo? Dengan? Yap, enggak kedengeran. Teriak aja tuh sok. Sok, saya buka aja jilbabnya sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua kalau misalkan adiknya mau nikah duluan? Ini yang dilangkahinya kakaknya perempuan. Oh, adiknya yang lebih mau nikah duluan gitu. Ngarung hal mungkin ya. Terus yang jadi masalah adalah iya mitos misteri no atos atos. Terus terus yang jadi masalah apa? Bagaimana menjelaskan ke orang tua? Teteh jangan curhat gitu deh. Saya merasa terpanggil untuk menyelesaikan. Udah nikah masalah aja tuh. Ya, dengan apa adanya. Jangan ada apanya. Apanya ada. Terus gimana teteh mau menjelaskan ke mama, ke ayah? Gimana? Mamanya, ayahnya ada di sini enggak? Makanya minta alamat rumahnya. Ya. Kita nyatakan nanti. Ya. Teh. Ke orang tua mah entong entong keras, harus pakai etika kan dina ayatna oge wala takullahuma cicing wiki cicing lah cicing dan naon teh kudu diseleksi Robin mah kumaha Batman cicing cicing orang bereskeun heula. Iya, kasih mama mah. Saya pernah dapat fenomena itu. Budaya ngarungha ya. Si istri saya ini kakaknya belum nikah. Untung awewe, jadi terudet ayo awewe mah. Iya nu lalak lanceuk na lalaki minta ninja 2,5 lieur teu. Sok cenah aa nikah. Tapi iya kan karunya kalelengkahan. Biasanya adik ini kan budaya. dibengberatan ku, ini enggak ada dalam syariah Islam. Nikah mah panggampang na ibadah, yasir wala tu asir 5 menit beres aslina. Nu jadi ieu mah budak budaya. Teteh jelasin dengan ketauhidan. Mah, teteh mah ikhlas, da karena mungkin semua akan indah pada waktunya. Kalau teteh sekarang belum indah berarti belum waktunya. Alhamdulillah ketemu Ustaz Evi. Ya. Jadi tidaknya Ustaz kan ngomong teh langsung dipotong doraka. Tidaknya teteh dapat pencerahan masalah keikhlasan. Jadi teteh mah ikhlas-ikhlas aja mah. Biarkan mama penasaran Ustaz Evi teh siapa. Ya, nanti saya yang jelaskan ke mamanya. Bu, nanti saya jelaskannya gini, Bu. Karena menikah mah ibadah. Kata Nabi ada beberapa hal yang harus segerakan. Satu, waktu sholat cepat kerjakan. Bising keburu maut, hutang buru-buru bayar. Bising teri sholatkan. Tului maksiat cepat tobat. Lalu kalau ada orang meninggal cepat kuburkan. Terakhir, kalau ada orang sudah ada calonnya cepat nikahkan. Ini bahaya. Kalau mobil tabrakan kentobna ka jero. Mun jelema tabrakan kentobna ka luar. Kak cepat nikah kan? Ini masalahnya kata si mama si teteh tadi teh. Ini masalahnya Ustaz, dia kan kakaknya. Ini adatnya yang mulia. Ibu meniriwe, ninja hator ibu. Nikmati perjalanan hidup asik tong riwe. Terus Ustaz boga solusi, guys, nikahkan masal weh. Masalahnya eta, Ustaz, masal teh saha calon si teteh na. Ibu tong sok neangan jurik nu teka deuleu. Paling jawaban saya. Ya maksudnya si Wiki di dia. Si Wiki nu nganter saya karena ritual harita gitu. Teteh, dekati Allahnya. Mudah-mudahan teteh lebih cepat. Kapan nikah adiknya? Nikah adiknya kapan? Desember sekarang bulan apa? September. 3 bulan lagi masih ada kuat untuk diskusi dengan Allah. Rental saja nama saya. Karena kau adalah segala kemungkinan yang selalu aku sugan wehkeun ya. Ikhtiar terus teh, berikhtiar hanya doa yang merubah takdir. Never give up. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Biar cara Allah itu lebih bijaksana. Teteh nikah, mudah-mudahan lebih dulu nikahnya, amin. Dan adiknya pun menikah. Kalau memang mitos dilawan akan menyakiti hati, mending minta solusi ke Allah. Bagaimana orang tua tidak tersentuh dengan sikap kita yang seperti benar tapi salah dari cara menyampaikan kebenaran. Yang khawatir tidak lahir doa. Loba kalau nu nyeri hate ku anak nu bener tapi salah nyampaikan bebeneranana. Paham ya? Ya, teteh jaga wudu terus tikung di sepertiga malam siapa yang teteh mau ya, jangan saya lah singkat. Itu saja. Allahumma yassir wala tu'sir. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul datam milisani yafqahu qawli. Fa idza zamta fatawakkal. Allah setelah usahanya maksimal serahkan ke Allah karena Allah yang menggenggam semuanya. Allah yang memberikan solusi terhadap apapun masalahnya. Kullu da'in dawa'un, apapun penyakit ada obatnya. Satu lagi siap tongnut cewek ahwati awal sok ararunik pertanyaan sok teh. Siapa nama dari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukaresik. Oh ini ya masjid belakang ya. Oke. Okay. Ibu-ibunya, oh atuh ya mah jadi curhat. Oh alhamdulillah atuh ya langsung ketemu ibunya tuh ngadoa amanya di masjid Matongheureuy. Silakan bu. Maniak gim, yang mana nih? Oh yang laki, yang mau nikah itu. Oh beda cerita. Oke. Oh ya, maniak game, guys, maniak game. Oke. Okay. Lalu ya ai ngaji capek teuing teh jadi sok salah tafsir. Terus apa Bu yang bisa saya bantu apa? Ya. Siap. Keluar dari zona maniak game-nya ya. Oke. Okay. Bu, saya dulu maniak game. Cuman gamenya enggak maniak saya. Ya, jadi bertepuk sebelah tangan. Maghrib dia di warnet, tapi kaputing, kadang lupa sholat, lupa apa-apa. Itu fenomena yang sedang ibu rasakan dari anaknya sekarang ya. Bu, ingat ya. Ibu yakin Allah enggak tidur? Dan ibu yakin kalau Allah enggak pernah ingkar janji? Hanya doa orang tua yang tidak ada hijab bagi anak-anaknya. Ibu, saya cikal bu, licik nakal. Tapi dengan terus-terusnya orang tua saya, ibu saya khususnya berdoa buat saya, jadilah seperti hari ini, apa yang Anda lihat. Oke, ibu sing sabar ya, itu teh buah-buah si AA teh jalan ibu asup surga. Nah, kurajina ibu ngadoa ningali kayaan si AA. Si AA teh tersadar teh. Maka kalau lagi tidur, cium tarangna, hembuskan doa terbaik. Robbi habli minas solihin. Sugante aya kaitan yang si teteh nu tadi. Ayah, jadi ibunya teteh yang tadi dengan ibunya si AA ini, ibu-ibu, ayah. Ya sudahlah, sudah malam gak baik. Kalau ngaji terlalu malam walaupun asik dan hepan, gak baik. Nanti ngaji ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tapi sholat subuh keberangan, aing mencari kanana. Ya. Yuk ngadoa ah, biar semua dapat hidayah dengan hari baru, batin baru. Mintalah kepada Allah hidayah untuk hati yang baru. Allahumma. Ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami yang hadir di sini, binuri dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan-abadan selama-lamanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinika, atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sarif qulubana, tetapkan hati kami ala ta'atika. Allahumma, ya Allah, inni, aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yahsha, dari hati yang tidak pernah husu, wa min nafsil la tasba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, wa min du'ain, dan dari doa la yustajabalaha, yang tidak diijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman sedikit. Besok kita pada isya di masjid apa Ki? Ki Baitur Rahman Batu Nunggal, masjidnya Kang Edwin Sanjaya ya. Biasa pada maghrib. Pada maghrib ya? Oh pada isya, pada isya. Yuk ngumpul lagi di sana, itikaf seperti ini. Dan ikuti, tidak harus ngundang saya lah. Udah ikuti kajian-kajian yang sudah muncul tanggalnya itu. Oh, sudah tutup tanggal ya. Itu saja aku lu kuliah doa astagfirullahaladzim walakum. Semoga segala urusan kita dilancarkan. Amin. Jaga wudhu sebelum sholat karena bisa jadi ini tidur terakhir kita. Wallahualam.